Yahya, bab sanga. Ebekto isa alomampa, lacungu lati bede oreng sebuta mulai lahir. Cakna retmo rete ka isa. Guru, apa napa oreng ka isa mi elahiragi buta? Situsa ponapa abu netibi, ponapa ibu ta bapakna? Debu na isa. Oreng rua buta, beni pola netusa netibi, otaba netusa na oreng tuana. Tapi me oleh orang nengal eko basan Allah, se alako edalem orang buta jeria. Mon gik siang, bakna kutu terus ngelako nih lelako nesalerana, se ngotos se koria. Are bakal malemah, bentada orang setongah, se bisa alalakon. Saabita sengkok beda etu nyeria, sengkok terang etunya. Sa'lana adebu kanta jeria, isa lacua itu katana. Etu najeria ikulik bentana, lacu epulitaki kamatana oreng sebuta jeria, sarta adebu. Kasa, arau kataman siloam. Seloam artena eotos. Deti oreng jeria entar, arau kataman buru, ebekto abeli, matana lana ngale. Getatang kena benreng oreng sesabelu najeria nangale, oreng jeria ngemis. Pada ngocak. Aru aku tak orang sebiasa na toju ngemis ruah. Tak iya? Beda sengocak. Iya, bener. Tapi beda pole sengocak. Beni, orang jeria cuma mirip orang ngemis sebuta jeruah. Tapi orang jeria tibi ngocak. Leres, kaulah orang ngemis sebuta kenika. Beremah de adek nami ibu napas nangale. Cak nareng orang jeria ka orang ngemis gelek. Saute orang jeria. Orang seanya ma isa ka isa abot dicelot sakoni. Laju iblik daki katengal kau le sambia debu. Kasa araup ke taman siluam. Kalau entar ke taman genika, ebek to araup genika, kau le laju nengale. Beda edim ma orang jeria. Tak nareng orang jeria. Saute orang ngemis jeria. Tak oning. Ebek to isa agulik tanah bi etuna. Kangkui mamelak matana orang sebut arwah. Tepakna are sabat. Deti orang sede adek nabut tajeria ekibe kareng orang farisi. Reng orang farisi jeria atanya. Beremah de adek na orang jeria mipas nangale eh. Saute orang jeria. Mata kaula e puliti celot. Bi kaula e berse eh. Kaula lacu nengale. Reng orang farisi jeria bede sepade ngucak. Orang sing ngelakoni jeria tak kira dari ala asalah. Sebab orang jeria tak marduli ke are sabet. Tapi selain ngocak. Du edima beda orang situ sing ngelakoni keajiban sekantaria. Jadi, reng orang farisi jeria pas pada apa tu? Jadi, reng orang farisi jeria atanya ke orang gila. Moncak na bekna. Orang apa sih ma beres bekna sampai nengah ada jeria? Orang genika nabi. Saute orang jeria. Tapi pen pamimpin Yahudi jeria tak ndak parcaja. Jo orang jeria pacot buta sabeluna. Ben satia nangale. Deti orang tuana lacu eolog. Esoro kaje dia. Pas etanyai. Bener ya anak nabekna ya. Cak nabekna anak naria buta dari dalam tabu. Berma setia mik lacu nangale. Apa ben e puna orang jeria nyaut. Leres Kak Dinto anak Abdina, sepacet buta dari dalam tabu. Namong, Abdina tak oneng. Katipon apa mek laju nangale? Sepenya kajukan pesera semaberes mek kantos nangale eh. Abdina tak oneng. Pareksone saus kak orang atibi. Sebab anak Abdina Kak Dinto ampun tibasa. Tanto oneng nyau tibi. Apa ben e puna orang jeria ngocak kanta jeria? Polana takok ka para pemimpin Yahudi jeria. Sebab reng orang jeria la amu pakat. Jok pasah apa asing aku nih. Jok isa jeria rato panyelamat. Tak oleh masuk ka kenenganah ka bektian pole. Detih apa ben e puna orang jeria ngucap. Pareksani saos ka orang atibi. Sebab anak Abdina Kak Dinto ampon dibesah. Orang seasal buta gelek eolog pole bi reng orang farisi jeria ojakna. Mara bekna asompa, cek bekna aca-aca sependera. Sengko kapi tau, orang jeria orang setusa. Abdina tak oning, pon apa orang kenika tusa, pon apa bulten. Cakna orang jeria. Se abdina oning namung setong, ki dimin abdina buta. Semangken nengaleh. Reng orang farisi jeria pas ngucak ka orang jeria. Bekna epa berema bi orang jeria. Epa berema bekna mi pas nengaleh. Abdina ampun mator, cakna orang jeria. Panjenengan tak kasokan biar saaki. Apun apa meki mareksa dipoleh? Pun apa panjenengan terus tetiret morete juga? Reng orang farisi jeria apa eswan? Laju ngucak. Bekna morete, sengkok beni. Sengkok morete mosa. Sengkok tahu je alala apu debunga mosa. Tapi sengkok tak tahu dari dima asal orang jeria. Saute orang jeria. Mek cek aneh nah. Panjenengan tak ngageli dari kak dima asal orang kaisa. Mangkana sarang orang kaisa abdina epa bisa ningale eh. Satu jena orang oning cek Allah tak kasokan miar saaki orang situsa. Se epiar saaki namung orang si hormat kasalerana. Sarang ajaran aki satu jena kasokana. Ngabit itu nyaki buru ecep tak aki. Kita oning beda orang mereng cok beda orang mamelak matana orang sebutah dari tabu. Manabi orang kaisa benih dari Allah asalah. Orang kepanika tak kira bisa apapun apa. Saote reng orang farisi gele. Apa? Bakna seposa bentusa dari dalam tabu ngajarin aja kok kapi. Deti mulai dari bekto jeria, orang jeria tak ebegi masuk ka kenenganah kabektian. Isa miarsa, cok orang sede adek nabuta gelek tak ebegi masuk ka kenengana kabektian. Orang jeria esareh, saklane temu, laju adebu. Apa bakna parcaja kapotrana manosa? Saode, orang jeria. Pasera orang kepanika kuste, ngireng abdina paringoning, me oleh abdina parcaja kasalerana. Bakna lanengale orang jeria. Cakna debu na isa. Ya Arya, orang sesetia tepak nabu debu ban bakna. Abdi dalam parcaja guste. Cakna orang jeria, laju asojut eajunana isa. Isa adebu. Sengkok deteng katunya ria, kaangkui aha keme. Sopaja orang sebuta nangale eh, ben orang senangale eh me oleh buta. Reng orang farisi setepak nabede ejedia, bede sepadengi ding, Isa adebu kanta jeria. Lacu pada atanya, Kak Isa. Punapa bi sampian kau le yang kebuta juga? Debu na Isa. Cek sake ngebakna buta. Bakna tak kira andik tusa. Tapi sabab bakna ngocak cek bakna tak buta. Jeria artena bakna kik tusa.